الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-12 dari suratul Buruj, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan keadaan dari dua kelompok, al-kafirun dan al-mu'minun. Adapun al-kafirun, mereka akan merasakan azab jahannam dan mereka akan merasakan azabul hariq, siksaan yang membakar mereka. Adapun kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup, merasakan berbagai macam kenikmatan di dalam al-jannah, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya batasya rabbika lasyadid, dan telah kita sebutkan makna al-batash, al-akhdhu bil-unf, menyiksa dengan siksaan yang keras, membalas dengan siksaan yang keras bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mereka menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat yang berikutnya, ayat yang 13, Allah Azza wa Jalla berfirman, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang yubdi'u. Disebutkan dalam tafsir, innahu huwa yubdi'u al-khalqa, yubdi'ul khalqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan makhluk. Thumma yu'iduhu wa yu'idu ay thumma yu'iduhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka dari setelah kematian. Di dalam ayat ini kembali Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa Allah Tabaraka wa taala yang menciptakan mereka, yang sebelumnya mereka tidak ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan mereka dari setelah kematian. Dan itu lebih mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. وهو الغفور, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-ghafur, maha pengampun. Ai wa huwa al-ghafur liman taba, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Perhatikan di dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siksaannya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ampunannya. Nabi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna 'adzabi huwa al-'adzabul alim. Ya. Dan ini merupakan bentuk targhib tarhib. Targhib untuk mendorong seorang hamba agar bersemangat. Dan pintu taubat masih terbuka, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya masa di mana seorang tidak akan diterima lagi taubatnya ketika dia bertobat. Maka Allah Azza wa Jalla kasih sayang kepada mereka yang bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Namun sebaliknya bagi mereka yang tidak bertaubat, yang tetap berada di atas kekufurannya, maka ketahuilah bahwa siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras. Wa huwal ghafuru liman taba. Allahu azza wa jalla Maha pengampun bagi yang bertaubat. Al-wadudu. Al-wadudu ay katsirul mawaddati wal mahabbati li auliyaihi. Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang dan sangat cinta kepada wali-walinya, sehingga ketika wali-wali tersebut terjatuh dalam kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkannya untuk segera bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafuru min asma'illah Azza wa Jal, demikian pula Al-Wadud min al-asma'il husna, yang menunjukkan sifat al-maghfirah bagi Allah dan sifat mawaddah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai, mengasihi, merahmati bagi siapa yang berhak untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari wali-walinya. Dzul 'arsyil majid. Dzul 'arsy. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 'arsy. Al-Majid, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ini juga termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Al-Majid alladhi balagha al-muntaha fil fadli wal karam. Yang dimaksud Al-Majid dari nama Allah Azza wa Jal, yang mengandung sifat kesempurnaan dalam hal keutamaan dan kedermawanan, sifat kemuliaan, sifat kedermawanan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yuridu. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. La yamtani'u 'alaihi syai'un yuriduhu. Tidaklah tercegah atas Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dikehendaki Allah tabaraka wa taala. Dan yang dimaksud al-iradah di sini adalah al-iradatu al-kauniyah, al-masyi'ah, al-qadar, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla melakukan apa saja yang dikehendakinya, yuriduhu kaunan. Ya. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, itu pasti terjadi. Dan tidak ada satupun yang dapat mencegah dan menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari iradahnya. Ini semua menyebutkan tentang nama-nama, sebagiannya ada nama-nama Allah. Demikian pula sifat-sifat dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari firman-Nya inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alu lima yurid. Ini menjelaskan tentang sifatullah tabaraka wa taala. Dan dalam hal menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnati wal jamaah sepakat bahwa mereka menetapkan setiap nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. tanpa mentashbih wala tamtsil wala takyif wala tahrif wala ta'til dari penyakit-penyakit ahlul bid'ah, dari nufatus sifat, para penafi yang meniadakan, yang menafikan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah azza wa jalla berfirman, hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kepadamu berita tentang tentara-tentara, para tentara yang dimiliki oleh orang-orang kafir Fir'aun wa Samud, yaitu bala tentaranya Fir'aun dan kaum Samud. Disebutkan dalam tafsir, hal balagaka ayyuhar rasul, apakah telah sampai kepadamu wahai rasul khabarul jumu' al-kafirati al-mukadzibati li-anbiya'iha, apakah telah sampai kepadamu wahai rasul berita tentang kumpulan-kumpulan orang-orang kafir, bala tentara milik orang-orang kafir yang mendustakan para nabinya, yaitu Fir'aun wa Samud. Ya, bala tentaranya Fir'aun, demikian pula Samud. Wa mahalla bihim min al-'adzabi wan nakal, dan apa yang menimpa mereka dari siksaan, ya, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Lam ya'tabirul qaumu bidzalik, akan tetapi kaum itu mereka tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian masa lalu Fir'aun, Samud, kaum 'Ad, kaumnya Lut dan yang lainnya, dari kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengambil ibrah. Mereka tidak menjadikan itu semua sebagai pelajaran. Namun apa yang mereka lakukan? Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang kafir itu masih saja mendustakan. Mereka terus mendustakan, fi takdzibin mutawasilin, mendustakan yang sifatnya terus-menerus, kada biman qablahum, seperti kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Ini orang-orang kafir, baik orang-orang kafir Quraisy dan yang semisal mereka, yang terus mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus ke tengah mereka. Namun mereka terus mendustakannya. Fi takdzib. Wallahu min waraihim muhithun. Maka di dalam ayat ini Allah azza wajalla menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengutus ke tengah-tengah mereka. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa saja yang mereka perbuat. Wallahu qad ahata bihim ilman wa qudratan. Wallahu min waraihim, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari belakang mereka, maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla ahata bihim, Allah telah meliputi mereka seluruhnya, ilman wa qudratan, baik secara ilmu Allah mengetahui apa saja yang mereka lakukan, tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan mereka, wa qudratan, demikian pula dalam hal qudrah, kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla maha kuasa. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Dia Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, yang berkuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Nah. La yakhfa 'alaihi minhum wa min a'malihim syai'un. Tidak ada satupun yang tersamarkan dari mereka dan dari perbuatan-perbuatan dan amalan mereka. Tidak ada satupun yang tersamarkan. sekian banyak manusia beramal, bahkan manusia dan jin dengan amalan-amalan mereka, tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah meliputi dengan ilmunya segala sesuatu. Ya, sedangkan makhluk mereka tidak mampu meliputi dengan ilmu yang mereka miliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua, ya, bal huwa Qur'anun Majid. Apa yang mereka dustakan dari Al-Qur'anul Karim, dan mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan, dengan tuduhan pendusta, dengan tuduhan sebagai ahli syair, dengan tuduhan gila atau sebagai dukun dan yang lainnya. Walaisa al-Qur'anu kama za'ama al-mukadzibun al-musyrikun. Maka Al-Qur'anul Karim ini tidaklah seperti yang disangka oleh orang-orang yang mendustakan dan orang-orang musyrik. Bi'annahu syi'run wa sihrun. Bahwa Al-Qur'an itu syair. Bahwa Al-Qur'an itu sihir. Oh, tidak seperti apa yang mereka katakan. Bal huwa Qur'anun 'azimun karim. Bahkan Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an yang agung. Al-Qur'an yang mulia. Kalamullah. Dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancamnya dengan neraka Saqar. Nah, ketika mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan lemparkan mereka ke dalam neraka Saqar itu. Itu adalah wahyu dari Allah, kalamullah, bukan makhluk. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, fahuwa kafir. Bal huwa Quranun azimun karim fi lawhin mahfuz, yang tertulis di dalam al-lawhu al-mahfuz. Nah, ada perselisihan di kalangan para qurra dalam membaca mahfuz. Apakah mahfuzin atau mahfuzun? Ya, ada yang menyebutkan, dan ini yang disebutkan dalam bacaan kita yang masyhur, bahwa mahfuzin dikasrah sebagai na'at dari lauh, fi lauhin mahfuz. Namun sebagian membaca fi lauhin mahfuzun, mahfuzun fi lauh, yang terjaga dan terpelihara di dalam Allah yang terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yanaluhu tabdilun wala tahrif, yang tidak akan bisa dirubah dan tidak ada pergantian. Yani apa yang telah disebutkan dalam Allahul Mahfuz, dan Allahul Mahfuz itu adalah umul kitab yang ada di sisi Allah, yang terpelihara terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan para syaitan tidak mampu mendekatinya. Oleh karena itu disifati mahfuz, karena dia terjaga. Nah, syaitan bisa saja mereka mencuri berita-berita dari langit, akan tetapi yang terdapat di dalam lauhul mahfuz terpelihara. Di sanalah terdapat Al-Quran, di sanalah terdapat catatan-catatan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Kataballahu maqadira kullil khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanatin. Naam. Alhamdulillah, selesai pembahasan surah Al-Buruj. Walhamdulillahi rabbil alamin. إلى هنا يا إخوان وآخر دعوانا الحمد لله تفضلوا حفظكم الله